pedas. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Cek. Tes. Tes 1 2. Cek dicoba. Tes 1 2. Bismillah. Tes 1 2. Triple ya. Tes 1 2. Cek. Tes. Tambah lagi coba. Boleh. Tes. Bismillah. Tes 1 2. Cek. Al-Fatihah ila ruh Sayyidi wa Habibi Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Salih wa Furi'ih wa Syekhih wa Tarmidatih wa Ikhwati wa Ikhwanih wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan kathiran mutawaliya wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalali hamdul hamidin wa usalli wa usallimu ala rusulihi thaniyan salatan tasdaghriku ma'a sayyidil bashari sa'irul mursalin wa astakhiruhu ta'ala thalithan fi man ba'atha azmi min tahrir kitabi fi ihya ulumiddin wa anta dibuli qat'i ta'ajubika rabi'an ayuhal adil al mutaghali fil adli min bayni zumratil jahidin al musrif في التقريء والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين ولقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني عهدة الكلام وكلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل وتشغيبي على من آثر النزوء قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعا في نيل ما تعبده الله تعالى من تزكية النفس وإصلاح القلب وتداركا لبعض ما فرط من إضاءة العمر يائسا عن تمام حاجتك في الحيرة وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب سرع صلوات الله عليه وسلامه أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه والعمر إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير الذي عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر والجهل بأن الأمر إد والخطب جد بأن الأمر إد والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والعجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق السد وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير الدليل ولا رفيق متعب ومكيد فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد صغر منهم الزمان ولا يبقى إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حده مشروفا وصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا hatta dhalla ilmud din mundarisan wa manarul huda fi aqtaril ardi muntamisan wa laqad khayyalu ilal khalqi an la ilma illa fatwa hukumah tasta'inu bihi al-qudhah ala faslil khisam inda tahawusit tughah aw jadal yatadarra' bihi talibul mubaha ilal ghalabati wal ifham aw saja' muzakhraf yatawassal bihi al-ghawa'id yatawassal bihi al-wa'idu ila istidrajil awam idh lam yaraw ma siwa hadhi thalathah masidah lil haram wa syabakah lil hitam fa amma ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salih mimma samahu Allah subhanahu fi kitabih fikhan wa hikmatan wa ilman wa dhiya'an wa nuran wa hidayatan wa rushdan faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan wa sara nasiyan mansiya wa lamma kana hadha thulman fid din mulimman wa khatban mudlihman mudrahilman ra'aytul istighala bi tahri hadzal kitab muhimman ihya'an lil ulumid din wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimin wa idhahan lil limabahil ulum annafi'ah 'inda nabiyyin wa salafis salihin ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan melanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kita masih di mukaddimah, masih di mukaddimah. Beliau berkata, dan sekarang saya akan memulai untuk memutuskan atau mematahkan rasa heranmu atau kebanggaanmu. Ya, keempat ini tujuannya mulai masuk, pengen memutuskan, mematahkan, menghapuskan kesombongan kamu nih. Yang diajak ngomong ini kita semua nih. Jadi kalau ada kitab seperti ini, jangan kita merasa ini bukan saya. Ya, ini kalau kita merasa bukan saya, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang sombong, merasa dirinya bersih. Langsung kita tuduh kamu. Wah, ini jangan-jangan kamunya adalah saya. Ayuhal adil al-mutaghani, wahai orang yang melampaui batas di dalam menentang, mengkritik, ya, suka menentang, suka mengkritik, min baini zumratil jahidin, orang-orang yang suka menentang, orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang suka memprotes, ya, al-musrif fit taqri wal inkar min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin, yang masuk dalam kelompoknya orang-orang yang itu selalu enggak percaya, orang-orang yang lalai, yang kalau menentang dengan keras. Falaqad halla an lisani, sekarang saya sudah melepaskan belenggu yang mengikat lisan saya. Selama ini lisan saya terbelenggu sehingga saya enggak bicara, saya enggak nulis, kata Imam Ghazali. Bil makna, ya. Nah, sekarang saya sudah saatnya ngomong. Sudah enggak diam lagi. Mas Roni, refleksnya, efeknya dikurangi dikit. Ya, saya sudah akan melepaskan diri dari belenggu yang mengikat lisan saya untuk berbicara. Sekarang saya mau ngomong. Ma anta musabirun alaihi minal ama an jaliyatil haq. Ngomong kenapa? Akan ngomongkan sesuatu kebenaran yang sangat benar dan tampak nyata, tapi kalian tidak menggubrisnya karena kalian buta. Tidak kalian anggap karena kalian buta. Ma'al jad fi nusratil batil wa tahsinil jahal, wa tahsinil jahal. Sedangkan selama ini kalian hidup di dalam upaya menolong kebatilan dan hidup di dalam upaya untuk menjadikan kebodohan itu sesuatu yang tampak indah. Ya, sesuatu yang tampak indah. Nanti kita bahas. Ini kita baca dulu ya. Bil makna. Wa tashghib ala man athar nuzuq qalilan an marasmil khalqi. Dan kalian berupaya untuk mempengaruhi orang-orang yang sudah cenderung, sudah suka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Ada orang yang pengen jadi orang yang baik, orang yang pengen betul-betul cari ilmu, kalian sekarang mempengaruhi mereka semua, menghasut, jangan jadi seperti itu. Naam. Wa ma la mailan yasiran an mulazamati rasmi ilal amal. orang-orang yang sudah berusaha untuk meninggalkan cuman apa ya, kalau orang bilang gebiar. Ini banyak orang kan gebiarnya, gebiar ilmu seakan-akan. Gebiarnya. Dia sudah enggak mau gebiar-gebiar lagi. Maunya betul-betul mengamalkan ilmu nih. Ada orang yang sudah betul-betul mau mengamalkan ilmu, tapi kalian berusaha mempengaruhinya, jangan seperti itu. Tamaan. Karena orang-orang yang berusaha kembali ke jalan yang benar ini, berusaha meninggalkan gebiar-gebiar tersebut, mereka itu mencari sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka-mereka dari pahala yang besar. Ya, pahala yang besar, derajat tinggi yang disiapkan untuk mereka. Tapi kalian menghasut, jangan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pengin menempuh jalan yang benar tadi? Mereka berupaya untuk membersihkan dirinya, tazkiyatun nafs, mensucikan hatinya, wa islahul qalb, memperbaiki hatinya. Mereka berupaya memperbaiki hatinya, mensucikan jiwanya, tapi kalian mempengaruhi. Jangan seperti itu. Ngapain begitu? Gak ada manfaatnya yang seperti itu. Ini kerjanya orang-orang tersebut. Naam. Dan orang-orang tersebut, dalam arti yang baik-baik ini, tadarukan mereka beramal sebanyak mungkin untuk menutup kekurangan-kekurangan mereka selama ini. Jadi usia mereka selama ini kan terbuang sia-sia. Nah, mereka pengen memperbaiki diri. Pengen memperbaiki diri sehingga amalnya itu luar biasa. Tapi kalian mempengaruhinya. Gak usah ngapain tahajud banyak-banyak. Ngapain puasa Senin, Kamis, ya. Ngapain zikir banyak-banyak. Gak usah seperti itu, ya. Gak usah ini. Karena apa? Karena cuman suka gebiar. Yang disukai gebiar, tapi amal tidak disukai. Naam. Orang-orang yang pengin keluar dari kelompok manusia yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Ini ada sekelompok orang pengin keluar dari ancaman Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang-orang yang diancam Rasul? Asyaddun nasi 'adaban yaumil qiyamah, manusia yang paling keras siksaannya kelak di hari kiamat. 'Alimun lam yanfa'ullah subhanahu bi'ilmih, orang yang berilmu tapi oleh Allah ilmunya tidak dijadikan bermanfaat. Ya, ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Wala amri, adalah penyakit. Ya, penyakit yang menjangkiti sebagian besar umat manusia. Yaitu lupa, tidak perhatian kepada akhir dari perjalanan ini. Orang hidup ini kan perjalanannya akhir kemana? Ke akhirat. Nah, lupa pada akhir dari perjalanan ini. Bodoh, tidak memahami bahwasannya urusan akhirat itu urusan yang dahsyat, urusan yang luar biasa, urusan yang sangat berbahaya. Padahal, wal akhirah mukbilatun. Akhirat ini sekarang datang menjemput kita. Wal akhirah mukbilatun. Wad dunia, sedangkan dunia ini berjalan meninggalkan kita. Sementara dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat yang begitu bahaya, begitu susah, begitu berat ini datang menyambut kita. Wal ajal qarib, dan ajal kita sudah semakin dekat. Was safar ba'id, perjalanan yang ditempuh masih sangat panjang, masih ada kubur, masih ada mahsyar, masih ada hisab, masih ada siratal mustaqim, seperti itu masih panjang perjalanannya. Wazat tofif, sedangkan bekalnya sangat ringan. Tidak punya bekal, bekalnya sangat sedikit. Wal khatar adim, kemudian bahaya yang akan dihadapi di alam sana itu sangat sangat besar. Wattariq sad, dan jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Ya, jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Wa masiwal khalis, yang selamat cuman orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas. Siapa itu? Orang yang punya ilmu, orang yang punya amal, tapi dia ikhlas, itu yang selamat. Ya, kalau yang ilmu enggak punya, amal enggak punya, udah jelas enggak selamat ini. Yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang selamat cuman yang ikhlas. Padahal yang meneliti mereka ikhlas atau tidak ikhlas adalah An-Naqid Al-Basir. Allah yang maha meneliti secara detail dan maha melihat perbuatan manusia. Kemudian beliau berkata, ya selanjutnya Imam Ghazali berkata, Rasuluk tarikul akhirah makathil ghawail. Kalau kita berjalan menuju akhirat, sedangkan rintangan-rintangannya itu sangat sangat banyak, terus kita tidak punya penunjuk jalan dan tidak punya teman yang menemani, maka perjalanan itu akan sangat sangat sangat melelahkan. Menuju akhirat rintangan banyak, tidak ada penunjuk jalan dan tidak ada teman, itu sangat sangat melelahkan. Nah, penunjuk jalannya siapa? Fa'adillatut thariq humul ulama. Penunjuk jalan, guide-nya itu adalah para ulama. Hum mereka itu adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Hanya saja waqad saghara minhumuz zaman. Dewasa ini ulama-ulama yang bisa menjadi penunjuk jalan itu jumlahnya semakin sedikit, semakin tidak kelihatan, tersembunyi. Walam yaqqa, yang muncul sekarang ulama-ulama al-mutarassimun, ulama-ulama yang cuman penampilannya ulama tapi sejatinya bukan ulama. Mutarassim cuman gambarannya itu gambaran ulama, pakaian-pakaian ulama, tetapi perilaku hati dan ilmunya bukan perilaku hati dan ilmu para ulama. Yang banyak cuman mutarassim, orang yang pakai penampilan-penampilan ulama, kelihatannya ngeluarkan hadis, kelihatannya baca Al-Qur'an, kelihatannya pakaiannya ulama, tapi dia bukan ulama. Waqad istahwadza 'ala aktarihim syaitan. Dan orang-orang yang berpenampilan seperti ulama ini sebagian besar sudah dikuasai oleh setan. Ya, sebagian besar sudah dikuasai oleh syaitan. Wastaghwahum tughyan. Dan mereka benar-benar sudah dikuasai oleh kelalaian. Ya, mereka sudah sangat lalai dan mereka dikuasai oleh syaitan. Wa asbaha kullu wahidin bi ajil haddih mashghufan. Masing-masing di antara ulama-ulama tersebut, mereka menjadi seseorang yang pikirannya, tujuan utamanya kenikmatan yang segera mereka peroleh. Jadi kesenangannya itu mencari kenikmatan yang segera bisa mereka peroleh, yaitu kenikmatan duniawi. Sudah kecanduan menikmati dunia. Bayangkan nih, ulama-ulamanya udah seperti itu, kecanduan menikmati dunia, yang dicari itu cuman dunia. Kemudian Imam Ghazali berkata, fasara yarul ma'rufa munkaron. Orang-orang tersebut yang tampak seperti ulama melihat sesuatu yang baik itu kemungkaran. Ngapain sedekah buat buang-buang uang? Udah uangnya disimpan, jangan buat sedekah. Ada kata yang seperti itu. Buat apa kamu pakai apa zikir banyak-banyak? Udah zikir biasa-biasa saja, enggak usah banyak. Banyak ini yang banyak dilihat mungkar. Wa yara munkaran ma'rufa, dan melihat sesuatu yang mungkar itu kebaikan. Ya seperti itu, ada orang yang sampai ngomong kan, buat apa kamu tahlilan? Lebih baik kamu gitaran daripada tahlilan. Ini kan lihat sesuatu yang mungkar, ya. Tak apa gitaran itu kan mungkar. Jang, enggak karu-karu itu mungkar, tapi dilihat seakan-akan sebagai sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Sedangkan orang yang tahlilan, la ilaha illallah, sesuatu yang baik, dilihat oleh ulama-ulama ini yang mutarassim, cuman bentuknya ulama, dilihat itu sebagai suatu kemungkaran. Memang ini kondisi akhir zaman, padahal itu 1000 tahun yang lalu. Ya, itu 1000 tahun yang lalu. Masih ada orang-orang seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ulama-ulama yang luar biasa. Selanjutnya beliau berkata, hatta dhalla ilmuddin mundarisan. Akhirnya apa? Karena yang muncul ulama-ulama yang seperti ini, ya ilmu agama yang benar itu tertutup, tersembunyi, enggak kelihatan. Ya, tersembunyi di bawah bumi ini, ilmu agama yang benar. Wa manaru huda fi aktaril ardi muntamisan. Begitu juga itu, mercusuar-mercusuar memberi petunjuk di segala penjuru dunia ini juga akhirnya padam, sembunyi juga. Ulama-ulama yang soleh-soleh itu enggak kelihatan lagi. Walaqad khayyalu ilal khalqi. Ulama-ulama yang tadi gadungan tadi ya, penampilan-penampilan ulama, kalau bahasa Imam Ghazali mutarassim, penampilannya aja ulama. Kalau bahasa kita ulama gadungan. Jadi sebetulnya bukan ulama. Mereka memberi pandangan kepada masyarakat. Masyarakat itu diajari, ya, diajarin yang namanya ilmu, ya, yang namanya ilmu itu adalah fatwa hukumah, itu fatwa-fatwanya pemerintah dari apa namanya, misalnya majelis ulama, fatwa-fatwa tentang halal haram, ya, ilmu itu yang MUI bilang ini halal, ini haram, itu ilmu. Ya, ilmu itu cuma sekedar fatwa pemerintah. Ketika terjadi pertikaian di masyarakat dan dibutuhkan fatwa, nah itu ilmu. Kamu jadilah hakim. Cari ilmu agar bisa jadi hakim yang memutuskan perkara. Anda tahu situhom, ketika masyarakat mulai cekcok, masyarakat mulai kacau, itu kan dibutuhkan orang yang menengahi. Ya, ilmu ya seperti itu. Aujadal, atau ilmu itu pandai berdebat. Kalau pinter berdebat, pandai mengeluarkan hadis Al-Quran, nah ini ilmu nih. Ini ulama seperti ini. Jadi kamu cari ilmu untuk berdebat. Nah, au saja, atau ilmu itu pandai bersyair. Ya, pandai bersyair. Sehingga orang cuma belajar bahasa untuk membuat syair. Muzakhraf. Untuk menarik hati orang-orang awam. Itlam yaro masih wahdi salatah masih dalil haram asabakalil hutam, karena mereka melihat jalan untuk mendapatkan yang haram ya caranya lewat tiga hal tadi. Kalau orang sudah bisa dapat ilmu untuk menentukan halal haram jadi hakim biasanya udah begitu, nanti ini gampang nih, dah buat saja nih biar halal gimana caranya, berapa bayarannya, dah ini udah dipandang di masyarakat kan, udah dipandang di masyarakat nih, kalau dia ngomong pasti benar, misalnya seperti itu. Lah orang-orang ini akhirnya bisa disuap. Ya. Syair, nanti buat syair untuk nyenengkan hati seorang, padahal orang yang enggak benar. Ya, orangnya tidak benar. Kemudian jidal, pendapatnya salah untuk suatu yang salah, tapi datangkan orang yang pandai berdebat, udah gimana caranya pokoknya saya biar menang. Ya, saya biar menang. Datang kan orang yang alim, pandai berdebat. Nah, dia cuma pintar lisannya, tapi yang disampaikan tidak benar. Fa'amma imutarikul akhirah. Sedangkan ilmu akhirat, ilmu jalan menuju akhirat, yang ditempuh oleh para salaf as-soleh, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai fikhan, ilmu fikih. Pemahaman, paham betul, bukan fikih-fikih artinya cuma ilmu sholat, bukan. Fikih secara luas, pemahaman dalam agama, wa hikmatan, yang disebut oleh Allah sebagai ilmu hikmah. Kemudian wa ilman, disebut sama Allah sebagai ilmu. Kemudian wa dhiyaan, disebut oleh Allah sebagai cahaya. Wa nur, juga lentera cahaya. Hidayah, petunjuk. Rusud, juga petunjuk. Saat ini ilmu yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat telah terpendam, telah terkubur, dan bahkan telah terlupakan. Tidak disebut-sebut lagi. Karena bencana seperti ini, keretakan seperti ini terjadi di agama, di Islam terjadi seperti ini, maka saya melihat bahwasannya menyibukkan diri untuk nulis buku yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, ini menjadi suatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kata Imam Ghazali begitu. Agar orang bisa mengerti bagaimana ilmu atau manhaj, metode jalannya orang-orang soleh yang terdahulu. Sehingga bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan salaf yang soleh. Ini singkat mukaddimah sebelum Imam Ghazali menjelaskan bab demi bab yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bil makna ya, itu terjemahan bebas bil makna. Nah, coba kita bahas sedikit. Dari sini kan kita ngerti apa yang menjadi kekhawatiran Imam Ghazali di zamannya. Dan itu benar-benar terjadi sampai hari ini. Yang ada sekarang di tengah masyarakat, orang yang mengingkari ilmunya para wali. Ya. Al-adil al-mutaghali, yang terlampau mengingkari ilmunya para wali. Ilmunya para wali lah sebut ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjernihkan, membersihkan hati. Sampai ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik alergi dengan kata tasawuf. Menyebut kata tasawuf itu aja udah dianggap itu sesat. Padahal itu kan cuma sebuah nama untuk ilmu yang ilmunya mengajarkan tentang kebersihan hati. Aneh, nama ilmu tasawuf gak suka, tapi nama ilmu tafsir suka. Padahal ilmu tafsir itu namanya juga adanya belakangan. Dulu gak ada nama ilmu tafsir. Ya, dulu adanya cuma ilmu fikih. Kalau dibilang fikih itu berarti ya tafsir, ilmu hadis, ya, kemudian adab, kemudian ilmu tentang tata cara ibadah, semua masuk di situ. Ilmu penyucian hati masuk di sana. Karena ilmu mulai dibagi-bagi, dipilah-pilah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ya. Maka ulama menyusun namanya ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjernihkan, membersihkan hati. Nah, upaya penjernihan hati ini dari zaman ke zaman namanya beda-beda. Dulu zamannya tabi'in disebut ilmu zuhud. Ya, ilmunya ilmu zuhud. Jadi orang-orang yang zahid, zuhud itu sufi itu sendiri. Zahid itu sufi itu sendiri. Berjalannya waktu maka berubah disebut tasawuf. Dan orangnya disebut sufi. Orang yang punya hati yang betul-betul sudah bersih. Hatinya betul-betul jernih. Nah, orang-orang yang punya ilmu tersebut di tengah-tengah masyarakat oleh ulama-ulama tertentu dibenci, dicaci, dimaki, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Dibilang ajarannya sesat, ajarannya enggak benar, ya kan? Nah, ini Imam Ghazali ngomong langsung, orang-orang yang suka mengkritik. Orang-orang yang suka menentang jalannya ulama-ulama terdahulu. Kenapa orang-orang tersebut kok menentang jalannya para sufi? Karena mereka takut kalau ulama ini mengamalkan ilmunya para sufi, akhirnya mereka enggak laku. Ya, mereka enggak laku. Ketahuan nih bobroknya mereka itu ketahuan. Kelihatan benar aslinya ini mereka enggak benar itu akan kelihatan. Makanya mereka mati-matian berjuang jangan sampai orang itu belajar ilmu tasawuf. Ya. Jangan sampai orang belajar ilmu tasawuf. Karena kalau orang belajar ilmu tasawuf, debat aja enggak boleh. Tinggalkan perdebatan. Kalau kamu benar meninggalkan perdebatan, kamu dapat surga. Seperti itu ya. Sampai para sufi itu diajarkan betul-betul membersihkan hatinya. Nah, Imam Ghazali pengen beliau menulis buku yang menjelaskan kesalahan. Ya, menjelaskan kesalahan kita-kita ini. Salahnya kita di mana toh? Salahnya kita di mana? Salahnya kita di mana? Menghidupkan lagi ilmunya para ulama yang benar-benar disebut ulama. Sehingga orang itu jalan ke akhirat benar. Nah, Imam Ghazali gambarkan ini akhirat bukan main-main. Sementara sekarang semua bisa dikatakan semua lupa. Ya. Kita ini semua sekarang lupa. Kita nganggap akhirat itu biasa, enteng, gampang. Betul kan gitu? Seakan-akan ke surga itu, surga gitu aja kan? Sekarang saya mau nanya, jenengan mau pergi ke Jakarta? Ya. Kalau enggak tahu jalan gampang atau susah? Susah. Mau pergi ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah, enggak tahu jalannya mudah atau susah? Susah. Atau kebetulan naik bis, ketemu bis yang supirnya Masya Allah. Kalau orang Solo bilang biayaan gitu. Supirnya ini kebut-kebutan enggak karu-karuan, ngerem, belok kanan, belok kiri gitu ya. Kacau seperti itu. Ketemu supir yang seperti itu, di bis nyaman enggak? Kemungkinan selamat sama enggak selamat besar mana? Kemungkinannya banyak enggak selamatnya gitu kan. Banyak enggak selamatnya. Ini baru mau pergi ke Jakarta, kita pun ya milih-milih gitu. Wah. Ini kalau nanti enggak naik kendaraan yang benar, udah jalannya jauh, nyantai saja sekitar 12 sampai 14 jam. Ini kalau kita nyantai ketemu kendaraan yang benar saja capek, apalagi ketemu kendaraan yang enggak benar. Berarti program nomor satu cari kendaraan yang benar. Syukur-syukur bisa naik pesawat. Naik pesawat itu pun pilih. Semakin bagus pesawatnya, semakin nyaman. Mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, mikir seperti itu. Mau keluar dunia, mikir enggak? Imam Ghazali ngajak di awalnya kita mikir dulu. Ini urusannya bukan urusan sepele ini. Ini urusan akhirat. Dan perjalanan akhirat itu perjalanan yang bertahap. Gak langsung surga, neraka, gak begitu. Kubur dulu, setelah ini masuk kuburan. Dan jangan dianggap kuburan itu remeh. Imam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman. Beliau ketika lewat pemakaman, berhenti di situ, nangis jadi-jadinya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nangis jadi-jadinya. Itu padahal Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW dunurain, yang punya dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang masih hidup, Rasul sudah mengatakan ini orang penghuni surga. Sudah seperti itu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang beliau satu rakaatnya khatam Al Quran. Dikulli rakaah witir. Satu rakaat witirnya itu khatam Al Quran. Yang meninggalnya gugur sebagai syuhada karena dibunuh oleh para pemberontak. Yang seperti itu ketika lewat di makam, satu hari khatam Al-Quran, dermawannya luar biasa, menikah dengan putri Rasulullah SAW dua kali, dijamin masuk surga, lewat kuburan, nangis. Nangis jadi-jadinya. Orang-orang heran, Khalifah, kami gak pernah melihat Anda menangis seperti ini di tempat-tempat yang lain. Kenapa kalau setiap lewat kuburan kok nangisnya seperti ini? Jawabannya apa? Ini suatu tempat yang barang siapa di sini selamat, selanjutnya lebih ringan. Kalau di sini udah gak selamat, selanjutnya lebih berat. Ini perjalanan pertama menuju akhirat itu kematian. Jadi dicabut malaikat Israel itu baru langkah awal menuju akhirat. Kalau masuk kubur selamat, selanjutnya lebih ringan. Kalau masuk kubur gak selamat, selanjutnya lebih. Sayyidina Uthman masih mikir, saya selamat apa enggak? Itu dapat jaminan aja mikir seperti itu. Kalau kita dapat jaminan enggak? Enggak dapat jaminan. Mikir enggak? Blas. Enggak jaminan. Sudah jaminan enggak dapat, mikir juga tidak. Siapakah itu? Kebanyakan umat manusia. Nah, yang Ghazali pengen ingatkan. Ingat, ini perkara genting. Ini perkara yang dahsyat. Ini perkara yang berat. Makanya sekarang mulai mikir itu. Jangan cuman mengikuti kebanyakan orang yang seakan-akan ini ulama. Kita ini takut. Makanya saya sering ngomong apa? Saya ini ulama, ini bukan ulama. Bukan, enggak masuk deretan ulama. Murid saja belum. Enggak masuk. Ulama itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tapi orang sekarang ini Masya Allah, sedikit orang pakai baju takwa, pakai kopiah, bisa ceramah, ya, bisa ceramah, sedikit ceramah dari satu mimbar ke mimbar yang lain, udah dipanggil ustaz. Apalagi kalau pakai gamis gitu ya, baju gamis, jalan kemana-mana, gak usah ceramah, kemana-mana pakai gamis, ke masjid pakai gamis, dipanggilnya haji, ustaz, yai gitu ya. Jadi cuma lihat penampilan zahir saja langsung dipanggil ustaz. Repot gitu. Tapi lihat ada orang alim pakaiannya biasa-biasa saja, ya enggak dipanggil ustaz. Ukurannya ulama enggak ulama diukur orang awam sekarang dari penampilan. Satu penampilan. Yang kedua, jumlah pengikut. Kalau yang ngikuti ini banyak, ini ulama besar nih. Ya, walaupun yang ngikuti itu sama yang diikuti sama-sama gilanya. Ini bilang ini ulama besar. Diukur itu dari jumlah pengikut. Karena na'udzubillah min dzalik, ukurannya bukan ketakwaannya, bukan kesolehannya, bukan ilmunya, tapi ukurannya jumlah pengikutnya. Diukur lagi apa? Kepandiannya berbicara. Oh repot ini. Orang pandai berbicara, memukau masyarakat. Wah, ulama. Ya, ini ulama. Sehingga masyarakat diombang-ambingkan. Ya mudah diombang-ambingkan. Sebentar ikut yang begini, sebentar ikut yang begitu, sebentar jadi begini, sebentar jadi begitu. Tidak punya pegangan yang benar. Lah Imam Ghazali resah, kemudian merasa prihatin. Lihat kok masyarakat nih begini ya. Dan sekarang kita lihat di negara kita begitu atau tidak. Yang namanya ulama nih sekarang yang mana? Orang lihat ulama nih, orang awam lihat ulama nih apa yang betul-betul takut sama Allah atau sekedar seperti yang saya sampaikan tadi? Lihat fisiknya kan, lihat penampilannya. Sekarang mau mencetak ulama tuh gampang. Misal Ansori ini saya kasih baju takwa putih, terus saya kasih selendang dikit, terus kita bareng-bareng jalan di belakang menuju masjid. Ya, jalan di belakangnya Ansori menuju masjid. Udah 5 waktu selama seminggu aja. Kemudian beliau enggak usah ngomong apa-apa, enggak usah ngomong, cuma diam, kita yang menggoyai kita begitu. Orang ngomong, "Ustaz Ansori." Betul enggak? Betul. Apalagi kita buat gosip sedikit. Itu Ustaz Ansori itu, Yayi Ansori ampuh sedikit. Buat gosip sedikit. Kemarin itu tiba-tiba ngomong sama saya, "Hati-hati lo ya, kalau keluar bawa payung, bawa mantel." Padahal itu panas luar biasa. Saya keluar nekat, enggak bawa mantel, enggak bawa payung, ya. 5 menit kemudian hujan terus basah kulup saya. Jadi belum hujan udah ngerti, hebat tuh Ustaz Ansori. Padahal ini cerita ngarang ini. Ya kan? Ngarang. Ini Ustaz Entol. Jadi Ustaz yang menaikkan diri sendiri sama teman-temannya gitu. Mau jualan Ustaz nih. Ya. Cuman contoh. Jangan tersinggung. Ya. Akhirnya mulai 1 ngomong, 2 ngomong, 3 ngomong, timbul opini di masyarakat. Ada orang hebat baru. Ada orang hebat baru. Begitu datang, fatwanya diikuti. "Yai Ustaz, begini-begini haram, enggak boleh." "Ya." "Ustaz, begini kena." "Oh, boleh, enggak apa-apa. Saya enggak boleh, dia belum nyampe." Yang bilang siapa? Dia ilmunya belum nyampe. Kalau saya mah udah. Kalau enggak percaya enggak usah ikut saya. Kalau percaya ya ikut silahkan. Akhirnya diikutin. Cuman gara-gara apa? Jalan diikuti berapa orang, sandalnya diambilkan, duduk kasih tempat, ya kan? Kemudian menunduk-menunduk sedikit. Ya, menunduk-menunduk sedikit. Udah diikuti orang. Jadi ukurannya orang sekarang itu bukan ketakwaannya, keilmuannya bukan. Tapi ya itu, gebiarnya. Guru saya pernah mengatakan imanuhum fi uyunihim. Masyarakat zaman sekarang itu imannya mereka tergantung apa yang dilihat mata. Ada orang soleh tapi enggak ada yang ngikuti. Enggak muridnya, udah enggak mungkin datangi masyarakat. Enggak kenal. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja diikuti orang banyak, otomatis masyarakat akan ikut. Kenapa? Imannya apa yang dilihat mata. Apa yang kelihatan mata, itu diikuti. Apa yang kelihatan mata, itu dipegang. Itu masyarakat zaman sekarang. Makanya sekarang banyak da'i pakai metode apa yang dilihat mata, ngikuti selera masyarakat. Ya, karena masyarakat begitu, daripada nanti kena sama orang-orang yang gak akhirnya, da'i membuat suatu cara gimana masyarakat tertarik. Gitu. Akhirnya da'i pun ikutan sama orang-orang yang bergaya-bergaya itu. Mulai da'i-da'inya pakai imamah, pakai jubah. Lah kenapa? Lah yang awam saja imamahan, artis pakai imamah. Ya, pernah itu kan di sebuah televisi, wah artisnya pakai gamis, pakai imamah. Habis itu ngerangkul presenter ceweknya, kan repot. Dipikir nih, wah ustaz ngangkul presenter ceweknya. Orang lihat, astagfirullahaladzim, masa begini dia seorang ulama. Pakaian ulama ini udah direndahkan, dihinakan. Ya kan direndahkan, dihinakan, jadi murah. Makanya kita jangan melihat ulama dari penampilannya. Tapi kita juga enggak boleh, ini penampilan gini berarti orang enggak benar. Siapa bilang? Itu penampilan kan penampilan ulama. Ya kalau udah penampilannya ulama ya kita husnudzon, prasangka baik. Siapa tahu dia memang ulama beneran. Tapi harus kita lihat dulu. Lihat. Kalau Imam Ghazali bilang ngukurnya itu dengan 4. Ya, ngukurnya 4. Nomor 1, lihat ibadahnya. Ya, lihat ibadahnya. Nomor 2, lihat dia ketika urusan muamalah duit. Ya, urusan duit. Maaf, dengan 3 hal ya, dengan 3 hal. 1, ibadahnya. 2, urusan duit. Kalau urusan pinjam uang, urusan kerja, jual beli, kira-kira amanah tidak? Yang nomor 3, urusan muamalah dengan sama manusia, diajak pergi keluar kota, nanti kelihatan aslinya. Kalau cuman ketemu di pengajian, kelihatan. Jenengan lihat saya di pengajian, gak kelihatan-kelihatannya, oh Masya Allah, pakai baju takwa, kopiah gitu kan. Gak kelihatan, tapi udah pergi bareng 1 hari, 2 hari, 3 hari, keluar kota kelihatan, pelit atau tidak. Kalau punya makanan disimpan sendiri atau dibagi-bagikan. Kan ya, ada teman, teman-teman yang kadang dia itu kalau pergi, bawa makanan sendiri, disimpan sendiri. Jadi begitu jam giliran makan, dia bersembunyi di belakang, makan sendiri. Jangan sampai temannya tahu. Nah, ini kalau ulama model begini repot ini. Repot. Ya, kita ulama ya begitu. Ya, ulama dilihat. Kalau urus duit bagaimana ini? Kalau dia warok urusan duit, nah ini ulama benar nih. Tapi kalau belum, ya belum. Kita tidak ngomong tidak, tapi belum sampai. Sehingga tidak tertipu. Kemudian fa'adilatut tariq humul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Penunjuk-penunjuk jalan yang sebenarnya, mereka adalah para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, dan sekarang mereka sangat sedikit dan tersembunyi. Nah, kalau mereka sangat sedikit dan tersembunyi, terus kita nyarinya bagaimana? Man jadda wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Ya, kita cari. Cari benar ulama yang seperti itu. Terus dapat. Gak mungkin gak dapat. Minimal, kalau susah nyarinya, ya udah baca buku-buku ulama yang terdahulu. Seperti Ihya Ulumuddin. Ini kan ulama ini. Ya, An-Nasihuddiniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya kan? Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca itu. Mendengarkan nasihatnya Imam Ghazali. Jadi kalau emang enggak nyari, enggak ketemu, ya udah kumpul saja sama yang lama. Ya, kumpul sama yang lama. Sambil nyari terus, nanti kan dipertemukan. Kalau kita udah paham ilmunya orang-orang terdahulu, otomatis nanti ketemu dengan yang ada ngerti, oh ini dia orangnya. Oh ini dia orangnya. Para pewaris nabi. Nah. Fikhan wa hikmatan wa ilman wa dhiyan wa nur hidatan wa rusdan. Faqat asba min bainil khalqi matwiyan wa sura nasyan mansiyan. Nah, ilmunya para ulama ini yang disebut ilmu hikmah, ya, ilmu hidayah, ilmu-ilmu yang benar-benar ilmu ini sekarang di tengah masyarakat sudah sembunyi. Ya, sudah tersembunyi. Imam Ghazali mengatakan, saya akan membuka ilmu tersebut. Saya akan jelaskan, akan hidupkan kembali ilmu-ilmu yang tersembunyi tersebut. Nah, makanya ditulis kitab Ihya Ulumuddin. Berarti, kalau kita baca kitab ini, kita akan ngerti ilmunya orang-orang yang soleh atau ilmunya para wali yang terdahulu seperti apa. Nah, kalau udah ngerti ilmunya, ya insya Allah nanti bisa mengikuti jalannya. Bisa mengikuti jalannya. Kalau udah mengikuti jalannya, ya insya Allah akan sampai ke tempat di mana beliau-beliau sampai. Kalau beliau sampainya di surga, ya kita akan sampai ke surga. Ya, kalau beliau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya kita juga akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ilmunya sama, jalannya sama, tinggal kita ikuti saja, selesai. Nah, kira-kira ini ada 4 jilid, khatamnya kapan ya? Khatamnya kapan? Alhamdulillah dulu saya sudah pernah menghatamkan buku ini. Ya, selama berapa tahun bersama almarhum Habib Anis ya. tiap hari baca dijelaskan sampai khatam. Ya, sampai khatam Ihya Uluddin. Lama sekali. So 12 tahun saya belajar itu khatam baru sekali. Ya, 12 tahun saya belajar itu khatam baru sekali khatamnya Ihya Uluddin. Karena memang sedikit dibaca, nanti diambil poinnya. Seperti tadi kan saya baca, sudah kan diterjemahkan, sudah saya ambil poinnya biar kita bisa nangkap yang dimaksud. Jadi Imam Ghazali itu prihatin sekali. Kenapa? Kok akhir zaman ini orang itu gandrungnya sama ulama-ulama yang seperti itu. Ulama memberikan keringanan pada sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram tapi enggak apa-apa. Seperti sekarang ini kan. Udah ngucapin begitu aja kok dibuat masalah. Astagfirullahaladzim. Ngucapin ucapan itu loh ya. Untuk, ya kan? Paham maksud saya? Ya, ngucapin begitu dianggap boleh. Dianggap perkara kecil. Ada lagi, Masya Allah, ulama yang ngomong kepada murid-muridnya, jangan kamu paksakan istrimu pakai jilbab. Istrimu jangan dipaksa pakai jilbab. Jilbab itu hak pribadi. Itu haknya istrimu pakai, gak pakai, itu urusan istrimu. Ini na'udzubillah min dzalik. Suami kalau gak merintahkan istrinya pakai jilbab, ya, kemudian gak marah kepada istrinya, kalau istrinya gak mau pakai jilbab, suami yang seperti ini akan diseret oleh istrinya ke neraka. Akan diseret oleh istrinya ke neraka. Ada lagi ya, ulama yang mengajarkan, ini namanya aja ulama, tapi bukan ulama. Udah, nikah aja dipersulit. Oh, ya, agamanya apapun gak jadi masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan ada yang seperti itu. Ada lagi yang mengajarkan, na'udzubillah min dzalik. Kamu mau nikah? Iya. Udah, jangan nikah beneran. Nanti kalau gagal kan repot. Kontrak dulu aja. Kontrak 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau cocok diperpanjang. Jadi seperti kontrak rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kondisi orang-orang yang dianggap sebagai ulama, ada yang seperti itu kan. Kalau masyarakat ikut yang begini-begini kan repot. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ini bermunculan paham-paham yang sangat banyak. Karena apa? Sedikit orang bisa ngomong, diikuti. Sedikit orang bisa ngomong, diikuti. Sedikit orang bisa ngomong, diikuti. Nah, yang ngomong awam, yang ikuti juga orang awam. Nah, yang alim pusing. Jadi sing ono kaya ngene iki. Yang ada seperti ini, suntuk. Ya. Seperti orang yang waras di tengah-tengah orang gila. Terus gimana ini? Pernah tahu ceritanya orang waras di tengahnya orang gila? Ini untuk penutup nih, udah jam 7 lewat 10. Ada seorang raja dikasih tahu nih sama penasehatnya. Ini sekedar cerita untuk ya hiburan di telinga. Ada seorang raja dikasih tahu penasehatnya, wahai paduka, ini air di seluruh wilayah keracunan suatu zat. Siapa yang minum air itu, dia akan menjadi gila. Yang selamat yang minum hujan langsung. Nah, ini sebentar lagi musim hujan. Raja buat tandon air, tadi air yang besar untuk seluruh keluarga istana. Oh iya. Ini penasehatnya ngomong gitu. Ahli penasehatnya ini pakar. Benar, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, kerajaan rakyatnya jadi gila semua. Gak normal. Nah, raja beserta semua stafnya di istana normal-normal saja. Kenapa? Minumnya air tadi hujan. Berjalan sebulan masih oke. Bulan berikutnya, rakyat demo. Weh raja, kerajaannya ini miring. Kami akan meluruskan kerajaan. Tiap hari begitu. Raja bilang, ini kerajaan lurus, gak miring. Miring, wahai raja. Gitu. Penasehatnya ngadep raja, wahai paduka, ya. Kalau begini tiap hari saya stres. Jadi saya mau jadi seperti mereka saja. Akhirnya nih penasihatnya ambil air, minum juga. Ngomong, hei raja, kerajaan ini miring, ayo kita luruskan. Rajanya bilang, unda ini lurus. Lama-lama rajanya juga capek. Akhirnya rajanya ikut minum, ya kan. Wahai raja, kerajaan ini miring, iya ini miring, yuk kita luruskan. Akhirnya edan barang. Emang jadi orang waras di tengah orang-orang gila susah, susah bertahan. Lah bayangkan nih, orang soleh di tengah hidup bersama kita ini, kira-kira bagaimana? Pusing lah, pusing. Lihat kita-kita ini orang-orang soleh, bu, pusing. Lihat kita aja pusing, apalagi lihat yang lain gitu, yang menggok-menggok, nggak karu-karuan, aliran yang nggak bener gitu ya. Semakin pusing. Nah, biar orang-orang soleh kalau ketemu kita nggak pusing, mari kita belajar ilmunya orang-orang soleh. Jadi kalau ketemu kita senyum, oh ini ngerti ini, oh ini paham nih. Oh, ini satu kalangan ini, satu kelompok. Walaupun dia baru TK, ya saya udah profesor, tapi ini jalannya udah bener nih. Ya, diajak jalan udah nurut, lewat yang sini. Ya, semoga ini bermanfaat. Insya Allah besok kita sambung lagi ya. Walaupun sedikit-sedikit 40 menit, 45 menit, asal istiqomah, insya Allah barokah. Kita akan lanjutkan Ihya Ulumuddinnya Rebu dan Kamis yang akan datang. Insya Allah Sabtu besok kita akan belajar tafsir. Mulai dari surat Al-Fatihah ya, tafsir kita baca dari kitab sederhana sedikit-sedikit-sedikit, nanti insya Allah juga khatam. Kemudian Senin kita akan baca Sirah Nabawiyah. Nanti kalau masuk bulan Maulid, ya bulan Maulid, satu bulan insya Allah selama saya tidak tugas keluar kota, saya ada yang tugas keluar pulau, cuman berapa hari saja, di hari itu semua taklimnya kita ganti Sirah Nabawiyah selama bulan Maulid untuk menyambut datangnya bulan Maulid. Nah, setelah selesai Maulid kembali lagi seperti jadwal biasa, Senin Sirah Nabawiyah, Selasa Nasuhuddiniyah, Rabu Kamis Ihya, Jumat istirahat untuk ziarah, hari Sabtu kita belajar kitab tafsir. Mari kita akhiri dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.